Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Seorang muslim yang masih memiliki rasa malu, dia akan terhindar dari dosa dan dia akan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wal haya'u minan nas yujibu lil 'abdi ihtiramihim. Orang kalau punya rasa malu kepada manusia, maka dia akan menghormati. Dia akan menghormati manusia. Wa inzaluhum manazilu mu'alla yuqabilum bima la yanbaghi. Dan dia akan semakin menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang memiliki makna menzolimi seorang muslim. Dia gak akan berani menzolimi seorang muslim. Kenapa? Karena dia malu. Orang melihatnya tuh, orang melihat karakternya, dia malu. Maka ini yang kita maksud, malu terhadap Allah dan malu terhadap manusia. Dan sudah barang tentu yang paling mulia adalah malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang masih memiliki rasa malu akan senantiasa berada di atas kebaikan, karena dia akan tercegah dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan termotivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Begitu juga seorang yang malu dengan manusia, dia gak akan berani merendahkan seorang muslim. Dia tidak akan sungkan-sungkan untuk menghormati, menjaga kehormatan seorang muslim, karena dia malu kalau orang-orang nanti akan mencapnya, menstempelnya sebagai orang-orang yang berakhlak buruk. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.